Mengapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Jana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, oh, oh. Betapa ku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai yang murni, kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir. Tiada.